Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah di pagi ini kami menjumpai pemirsa dan juga jamaah yang ada di Masjid An-Nida TPI ini. Tentunya pagi ini saya lihat wajah ibu-ibu semua tersenyum dari awal. Pastinya, wah alhamdulillah Ustadz kita sudah ada tengah-tengah kita. Pasti banyak menantikan, sudah lama rindu dengan beliau. Atas izin Allah dan kehendak Allah, alhamdulillah beliau melangkahkan kaki dan sama-sama menemani kita pagi ini dalam sebuah kajian nikmatnya sedekah. Sebuah kajian yang banyak memberikan kita inspirasi untuk manusia lebih baik lagi, memberikan inspirasi untuk kita lebih dekat lagi kepada Allah dengan jalan ibadah dan salah satunya dengan sedekah. Dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pagi ini spesial banget. Ustaz kita sudah datang menemani kita beberapa episode. Mungkin beliau penuh dengan kesibukannya, tapi dalam tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan. Nanti kita lihat komentar beliau. Dan tema kita kali ini Ustaz, lupa diri, lupa Allah. Ada sebuah ungkapan, siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Allah. Siapa yang lupa dirinya, pasti dia lupa Allah. Silakan Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kehilangan ya kalau gak ada? Ah, masa? Ya, kemarin kan kita umroh. Terus ada lagi ke mana tuh? Kalimantan. Kalimantan, ya. Kemarin aja saya dari Palangkaraya. Dalam rangka membuka, perluasan gerakan penghafalan Al-Quran ya. Kita kemarin ke Palangkaraya, alhamdulillah bikin fundraising di sana. Kalau tidak salah Ustaz Albar, kemarin di Palangkaraya itu terkumpul sekitar 300-an juta. Subhanallah. Iya. 300 juta Ustaz. Iya, subhanallah 300-an juta itu cincinnya sampai satu baskom. Iya, kita kumpulin. Cincin apa itu Ustaz? Cincin kawin, cincin segala macam, emas itu ya. Tapi kita enggak bawa, kita tinggal sama orang Palangkaraya. Kita bilang sama orang Palangkaraya, jadiin pesantren dah. Yang kita bawa mah duit yang dari wali kotanya aja gitu. Nah, ibu-ibu, bapak rahmat Allah, sesungguhnya saya ada terus. Kita doain terus ibu-ibu, bapak-bapak ya. Ya cuman emang alhamdulillah Allah kasih saya kesibukan dakwah di tempat yang lain ya. Tapi saya suka ingat terus sama TPI ya. Ya hari ini saya balik lagi kan. Hari ini kita balik lagi dan insya Allah besok-besok masih ada dah. Ya, sampai lebaran kan. Gini, tentang tema kita Ustaz Albar, belum tentu orang yang gak sholat itu termasuk orang yang ingat sama Allah. Belum tentu juga orang yang gak sholat. Saya ulangi ya. Belum tentu orang yang sholat itu dia ingat sama Allah. Karena masalah aktualisasi ya. Perkaranya fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepada aku, nanti aku akan ingat kepada kalian semua. Persoalannya adalah, banyak di antara kita yang tidak ingat sama Allah dalam kehidupan nyata sehari-hari. Contoh, ketika ibu bapak punya anak sakit, yang diingat pertama kali siapa? Oh, belum tentu tuh. Bisa jadi yang diingat pertama kali obat turun panas, dokter langganan, rumah sakit pilihan. Tapi Allahnya bisa nomor 17. Kalau udah mentok, panasnya nggak turun-turun, baru diingat. Biasanya gitu. Ketika seorang anak muda nulis surat lamaran pekerjaan, yang diingat apa coba? Ketika dia butuh pekerjaan. Yang diingat apa? Koran, ya, untuk dia buka di mana lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan. Ingat sama Allahnya belum tentu. Bahkan ketika surat panggilan kerja pun dipegang, belum tentu Allah diingat. Panggilan nih hari Kamis, tanggal sekian, jam sekian. Dia seneng, tapi bukan dia bawa ke sholat duha. Dia enggak bawa itu. Kalau nyari kerjanya aja udah lupa sama Allah, bagaimana kerjanya? Ketika seorang pengusaha, ya, butuh duit untuk dia perluasan modal, yang pertama kali ada di benaknya apa? Pinjam ke bank. Boleh gak pinjam ke bank? Ya kalau sebagai ikhtiar, ikhtiar jadi ibadah, ya barangkali insya Allah boleh ya. Tapi kalau belum apa-apa udah ingetnya sama bank. Belum apa-apa gitu bar ya, ingetnya sama koperasi. Kemana lagi nih nyari pinjaman? Nah ini rada-rada aneh gitu bar. Kita ya, dikasih nikmat sama Allah, tapi kita lupakan Allah. Dan itu banyak kejadian juga Ustaz, hampir hal ini menjangkiti setiap manusia. Ya. Belum lama saya juga diundang salah satu tempat, beliau baru kena musibah Ustaz. Apa? Dia kena rampok, oh, beberapa luka badannya, dia kumpulin anak-anak yatim banyak, kita adakan doa bersama di sana. Sampai saya katakan bahwa kalau seandainya hal ini malah mengingatkan kita kepada Allah, mungkin ini lebih baik. Mungkin lama kita juga lupa sama Allah, gitu Ustaz. Iya, seperti yang dulu kita pelajari ya. Bahwa belum tentu juga itu masalah itu jelek buat kita. Belum tentu yang namanya utang jelek, penyakit jelek, di PHK jelek. Kalau kemudian permasalahan itu membawa kita ingat sama Allah, jadinya cakep. Ingat ya, rumus masalah apa? Rumus masalah itu dua. Kalau kita lupa sama Allah, kalau kita jauh dari Allah, maka rumus anugerah juga dua. Kalau kita ingat sama Allah, dekat sama Allah, itu anugerah. Nah tinggal kita cek dah. Kita naik gaji nih dari 2 juta jadi 4 juta. Anugerah apa masalah? Belum tentu. Ukurannya tadi tuh. Begitu 4 juta, subhanallah jadi 4 juta nih. Sholat Tuhannya malu ah kalau cuma 2 mah. Jadiin 4 deh. Nah itu anugerah. Anak yatimnya tadinya cuma 2, jadi 4 deh. Sholat lohornya tadinya 4, jadi 16. 12. Sholat lohor 8 apa? 4. Kalau yang udah ngajinya lama, sholat lohornya 12. 4 qobliyahnya. 4 zuhurnya, 4 ba'diyahnya. Nah ini ada orang yang bertambah nikmat, tapi bertambah jauh dari Allah. Gara-gara dia diangkat jadi manajer senior, dia malah gak ingat bangun malam. Dia malah menyedikitkan sholat lohor. Tadinya 4 jadi 2 sholat lohornya. Ada, dia main jamaah aja. Oh lagi rapat nih kata jamaah deh. Ada gak? Ada, kita kosor aja deh. Masa gara-gara rapat jadi dikosor? Hak Allah bukan ditambah malah dikurangin. Insyaallah begitu saat ya, nanti baik, kita coba dalamin. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di segmen awal ini Ustaz sudah membuka tentang bahaya orang yang lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga di segmen kedua nanti tetap saksikan acara Naibatnya Sedekah setelah kita saksikan yang berikut ini. Dan terima kasih kepada pemirsa yang baru saja bergabung dalam acara ini, Nikmatnya Sedekah, dan kajian kita pagi ini lupa diri, lupa Allah. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, silakan di 0218779000 atau di 0218779000. Sebelum Ustaz menyampaikan atau melanjutkan kajiannya, sudah ada penelpon? Sudah ya? Assalamualaikum. Halo, ya? Assalamualaikum. Belum ada. Belum ada, silakan Ustaz lanjutkan. Ya, ada satu firman Allah di dalam surah Taha ya. Ayo kita baca deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'rada an dzikri. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari aku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya lah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan bangkitkan dia dalam keadaan yang buta. Nah ini pengertiannya juga macam-macam nih. Ada orang-orang yang memang lupa sama Allah gitu ya. Akhirnya kehidupannya benar-benar dibikin sempit. Cuman seukuran badan dia doang. Di rumah sakit. Itu sempit juga kan. Habis dikasih badan sehat. Punya duit buat umroh gak umroh. Punya duit buat haji gak haji. Punya badan sehat buat sholat gak sholat. Punya waktu cukup buat tidur malah dibanyakin tidur. Sholat malam dia gak mau. Ya udah. Fainalahu ma'isyatan dongka. Allah akan bikin dia jadi sempit hidupnya. Punya duit buat sedekah malah dia tahan. Dia nunggu lebaran, dia nunggu puasa. Nah, ini fainalahu ma'isyatan dongka ini macam-macam ya. Tergantung kita, Ustaz. Ada orang-orang yang kayak saya itu ya. Begitu atau kayak orang-orang yang memang dipersempit gerakannya oleh Allah. Karena memang banyak sekali masalahnya. Akhirnya kemana aja punya musuh. Ada yang begitu orang. Jorok dia punya hidup, itu ya. Fainalu ma'isyatan dongka juga jelek. Nah itu kendali utamanya tuh, obatnya cuma ingat lagi sama Allah. Ingat lagi sama Allah jam 11 perapat udah ingat sama Allah. Udah siap-siap ke masjid. Jam 3 udah ingat-ingat ke masjid lagi buat asar. Dari mulai mau tidur udah ingat buat bangun malam. Nah itu obatnya itu. Subhanallah. Baik Ustaz, sebelum Ustaz lanjutkan kembali, sudah ada penelpon 2. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Pak Anto di Ciputat. Oh iya, silakan. Oh, iya. Bapak. Assalamualaikum Ustaz Mansur. Waalaikumsalam Pak Anto, iya. Luar biasa nih kita lupa sama Allah gitu. Iya. Ini kunci masalah ya. Kunci masalah, betul. Jadi kaya pun itu kan bukan masalah. Apa tuh? Kalau kita kaya gitu kan. Oh iya. Kalau kita kaya, punya duit, itu kan tidak masalah. Tapi kalau kita lupa Allah, kita bisa jadi sombong ya. Iya, jadi masalah, betul. Jadi masalah. Ini pertanyaan saya, bagaimana supaya kita tidak kehilangan Allah gitu, Pak Ustaz? Nah. Kalau kita sombong, apa itu kita harus kehilangan Allah gitu ya? Iya. Kalau kehilangan harta kan kita sedih gitu. Iya. Kalau kehilangan Allah gimana nih Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibalik Bapak tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Ibu Mai di Bekasi. Iya, silakan Ibu Mai dengan Ustaz Yusuf Mansur. Ibu Mai kayak istri saya, Mai. Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam Bu Mai. Ini Pak Ustaz mau nanya. Kan kalau kita punya utang. Udah berserah diri kepada Allah. Udah melaksanakan tahajud. Duha. Dakoh. Terus tapi kita minta tolong manusia, gimana tuh Pak? Ya, membedakannya sebenarnya ya Ibu Mai dan pemirsa di seluruh tanah air dan jamaah yang hadir di Masjid An-Nida. Membedakannya sebenarnya di pertama kalinya itu siapa sih yang kita ingat? Kemudian di perjalanannya juga bagaimana kita mengingat Allah dan di akhirnya ini akan menentukan nih. Ada orang yang ya seperti saya bilang tadi, begitu dia dapat surat panggilan, dia bawa surat panggilan itu, dia taruh di atas sajadah, dia sholatin duha, dia sholatin hajat, dia berdoa sama Allah, kemudian dia jalan. Ini karena mengingat sama Allah. Jangan ditaruh di akhir. Begitu juga ikhtiar ke dokter. Sebelum ke dokter yang minimal kita berdoalah, sehingga ke dokter itu jadinya ibadah, ke rumah sakit itu jadinya ibadah. Makan saja kan kalau kita tidak ingat sama Allah jadi masalah kan. Coba perhatikan itu makan. Kita makan main makan-makan aja gitu. Gak ingat sama Allah. Jadi masalah itu. Nah membedakannya itu adalah di pola ikhtiarnya. Bagaimana selama ini pola ikhtiar kita? Kita punya tanah kosong. Dulu kita belajar ya. Tanah kosong. Kita yang mau bangun tanah kosong ini kontrakan. Kalau kita rundownnya tidak ingat sama Allah, kita jadi capek. Kita undang orang, bang, kita begini, kita begitu. Padahal mah kita tinggal bilang sama Allah, ya Allah terima kasih saya udah dikasih rumah, ada tanah kosongnya. kayaknya kalau engkau bangunin tanah kosong ini kontrakan enak kali. Nanti Allah yang aturin. Kalau emang harus minjem ke bank, Allah akan jagain pinjaman itu supaya tidak jadi bermasalah. Tapi kalau kita lupa, apa kata Allah? Ya udah cari deh tuh. Cari deh tuh pinjaman. Tapi aku enggak mau terlibat. Itu pun buat yang udah keterlanjuran masih bisa kita bawa lagi keterlanjuran itu kepada Allah. Insyaallah. Masa kayak sekarang nih dikit lagi azan. Ingat sama Allah. Baik, pemirsa dirahmati Allah. Kita lanjutin kembali acara kita setelah kita dengarkan kumandang azan berikut ini dan insyaallah kita kembali setelah kita sholat subuh berjamaah. Tetap di nikmatnya sedekah. Pemirsa dirahmati Allah, kami ucapkan selamat bagi Anda saja yang telah melaksanakan ibadah sholat subuh dan menyaksikan acara nikmatnya sedekah ini. Baik Ustaz, tadi rasanya ada satu penanya lagi Ustaz. Oh siap. Belum terjawab. Ya silakan. Bagaimana supaya dalam kehidupan kita. Teleponnya udah. Telepon sudah, yang tadi. Oh yang tadi. Dua. Yang satu Ibu Maya sudah Ustaz jawab. Yang satu lagi, bagaimana supaya kita gak kehilangan Allah, selalu ingat sama Allah. Oke. Ini pertanyaan menarik ya, karena saya sendiri gini. Saya sendiri Bapak Ibu nikmati Allah, kalau mendapati hidup saya lepas dari rundown, itu memang ada kesulitan. Kalau saya mendapati diri saya tidak disiplin dalam mengingat Allah, saya kerap menemui satu dua rintangan, walaupun rintangan itu sih sunnatullah ya, dan namanya gue hidup, tapi rintangan yang ditolong sama Allah sama yang tidak kan jadi lain. Hambatan yang ditolong sama Allah mainnya jadi lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Terus fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang mengingat Allah itu dalam keadaan dia alladzina yadhkuruna Allah qiyaman dalam keadaan dia berdiri wa qu'udan dalam keadaan dia duduk terus wa 'ala junubihim dan kemudian dalam keadaan dia berbaring. Nah, episode ini ada enggak? Saya bilang ketika kita nanya sama orang, lu ingat sama Allah enggak? Oh, gua ingat sama Allah. Ah, yang benar. Ketika ditanya dalam hidup lu udah bawa Allah belum? Belum tentu. Hal sederhana, Bar. Ketika kita mau jual rumah, coba. Rundown-nya udah dikasih tuh sama Allah. Tadi kita sholat subuh berjamaah kan. Pemirsa ya berjamaah juga sama kita, cuman di sono. Di rumah masing-masing ya. Dalam tadi saya baca Quran di rokat pertama dan kedua. Saya membacakan rundown. Seperti apa seharusnya kita hidup. Yaitu yang saya bawa, yang saya ambil dari surah Al-Baqarah. Ayat 1 sampai dengan 5. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Tuh ada Al-Qur'an noh. Ada petunjuk di situ. Ketika saya mau jual rumah, tuh ada petunjuk di situ. Terus kita bilang, "Masa sih ada petunjuk?" Enggak percaya. Tapi untuk mendapatkan petunjuk itu, jalanin dulu ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya dulu sama yang maha ghaib. Kita yakinin dulu bahwa yang bisa jualin tanah kita, yang bisa jualin rumah kita, bukan iklan di koran, bukan agent properti, bukan mulut kita, bukan kenalan kita, bukan calo, bukan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Oh, Allah nih yang bisa jualin. Sehingga kita kemudian balik kepada Allah dulu. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yakin dulu semua ini Allah. Gusti Allah yang mengendalikan, yang berkehendak, yang memberikan jalan. Yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus? Wa yuqimuna shalah. Salat. Kita taruh tuh rumah kita. Tipe 70. Luasnya begini, lebarnya begini. Kita yang bawa dalam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sholat hajat nih supaya rumah saya laku. Allah Akbar. Kemudian rundown yang ketiga apa? Habis wayukimuna sholat apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian sedekah. Lihat, sebelum loh, sebelum rumah itu laku. Rumah 300 juta kaliin 2,5%. 7,5 juta, oke. 7,5 juta, iya ya. Kumpul-kumpulin dah tuh duit. Sama agent properti bisa bayar kita, sama calo bisa kita ongkosin. Sama iklan koran kita bisa bayar di depan. Masa mau lo gak mau? Kumpul-kumpulin dari handphone, dari BlackBerry barangkali gitu ya. Dari anting, dari giwang. Kumpul-kumpulin, ternyata nyampe nih 7,5, bayar ke Allah. Kalau sudah begitu ya, disebutnya apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Ayat kelimanya muncul. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan dapat petunjuk dari Allah. Petunjuk apa? Ya dalam urusan jual rumah, petunjuk di mana jual rumah itu. Siapa yang bisa beli? Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Kalau perlu Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, kasih jangka sama Allah. Orang aja ya Ustaz Albar ya, dari mulai ngasih proposal permohonan pinjaman dana, ada masanya kan sampai turun. Kenapa sampai sama Allah kita gak kasih masa gitu? Kita yang ngasih masa, asik kan? Kita bilang sama Allah, oke ya Rob, selama 7 hari dah. Saya gak akan nyari ejen properti dulu. Selama 7 hari nih Allah, saya gak akan cari calo dulu. Selama 7 hari, saya gak akan nawarin kesana kemari dulu. Saya tawarin ke engkau dulu deh. Sholat terus, ibadah terus, kita bikin apa namanya doa bersama terus di rumah itu, mengundang anak yatim selama 7 siang atau 7 malam. Subhanallah, baru malam yang ke-8 atau hari yang ke-8 kita lepas tuh omongan. Ternyata datang nih tamu kita, gak ada urusan sama duit, gak ada urusan sama rumah. Sambil makan kita ngomong, sedikit aja ngomongnya. Ane lagi mau jual rumah nih. Rumah yang mana? Rumah yang ini yang ada tempatnya. Subhanallah, kemarin ada teman ane tuh nanya. Sebentar ya. Ternyata ane telepon nih, kita makan dulu deh. Makan. Terus makan telepon. Mas Haji, kemarin katanya nyari rumah ya. Ini teman ane lagi mau jual rumah nih di Sarja nih. Sebelah mana ane lagi di Tebet nih. Bisa kayak begitu tuh judulnya. Tiba-tiba main, jadi aja gitu. Tapi orang yang tidak mencari Allah, udah iklan di 17 koran. Masang sepanduk di 117 titik. Tetap aja tuh rumah gak laku. Betul. Wa ma lam yaj'alillahu nura fama lahu min nurin. Kalau Allah gak bikin laku gak bakalan. Kita ya mau nikahin anak coba. Yang dicari tanggalan. Masa tanggalan yang dicari? Allah ge yang dicari. Tapi kan tanggalan tetap. Iya, setelah nyari Allah tanggalan. Bisa enggak saya sebagai seorang direksi lalu ngasih surat kepada teman-teman, akhir tahun ini kita mau rups, masih ada waktu 21 hari. Sebelum rups kita duha dulu deh. Sebelum rups kita sholat malam dulu deh. Masih ada 4 Jumat nih sebelum rups, sebelum RUPS. Selama 4 Jumat kita keliling deh ke 4 asuhan. Cari Allah. Bahwa rups mau dilaksanakan, emang harus dilaksanakan. Tapi begitu rups dilaksanakan, Allah ada di situ. Yang tadinya bahan ribut jadi enggak ribut. Yang tadi keuangan gak beres jadi beres. Kemudian afternya juga jadi masalah. Makanya ya, kalau kita lagi ngomongin orang kecil misalkan warung ya atau taksi ya, hebat sekali tuh tukang taksi. Dia misalkan dapat shift yang jam 9. Ada di antara tukang taksi yang cuman begini, nyalain mobil, kemudian jalan. Paling dengan modal bismillah. Bukan sih saya ngecilin bismillah ya. Tapi untuk urusan yang gede, masa modalnya bismillah doang? Coba dong dia sholat tuh di samping tuh taksi. Entah ada teman yang begini, ente kok sholat gak dimusola di samping taksi? Iya, biar deket. Biar setempelan barokahnya. Iya gak apa-apa, bener. Saya sering begitu. Coba ya, tanah yang mau dijual. Ente sholat di atas tanah itu. Ente bawa anak yatim ke tanah itu. Bukan buat nanem nih. Di tanah itu buat makan, buat selamatan, buat doa. Kan beda. Ini kita lupa, main jalan aja. Udah kelalang keliling, gak pukul lagu, gak dapet duit. Azan berkumandang juga lewat terus. Akhirnya ya susah. Tapi kalau Allah dilibatin ya, dia sholat, naik taksi, dia kemudikan. enggak dapat duit pun Allah urus duitnya. Ternyata penumpangnya enggak ada, cuma satu-satunya gitu. Tapi penumpang ini bilang, "Pak, saya habis jual rumah nih. Susah-susah nyari orang susah, ente aja kelihatannya susah ya." Gitu. Buat ente nih 2 juta. Wih, bisa gitu. Tuh, kalau ngelibatin Allah mah. Tapi kalau lupa, dapat duit pun bisa hilang. Gitu ya. Baik Ustaz, sampai bengong kita dibilang orang susah. Ya, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustaz. Rasanya pernah kita lakukan, kemana kita mencari selesai masalah kita. Ternyata Allah juga ujung-ujungnya. Baik Ustaz yang dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Ustaz, kami membuka line telepon. Apabila Anda ingin bergabung, bertanya, atau konsultasi kepada Ustaz, silakan di 0218779000 atau di 0218779000. Baik, sudah ada penelpon Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum. Salam. Iya, dengan ibu siapa di mana? Dengan Leha di Papua. Oh, iya, subhanallah. Silakan Leha di Papua. Anda ingin ditanyakan dengan Ustaz Yusuf Mansur, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Ini saya minta doanya Ustaz. Sudah umur saya sudah 26 belum dapat jodoh. Oh ya ya ya. Siap, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ustaz ya. Oh iya. Assalamualaikum. Di belakang Niha, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Ibu Endang dari Solo nih, Pak. Iya, silakan ibu. Dari mana ibu? Endang. Solo ya? Solo ya. Iya. Silakan ibu. Mau tanya sama Pak Ustaz ya. Saya itu mau sudah sedekah. Ya saya angkat gitu loh. Tapi saya dimasukkan di rumah sedekah itu sampai sekarang belum jual. Apa atau kurang apa gitu ya? Gimana solusinya, Pak? Enggak kedengaran ya di sini ya. Ibu Undang bisa diulang sekali lagi? Di sini enggak begitu jelas iya. Suaranya. Pelan-pelan ya, Ibu ya. Saya itu niatnya sudah sedekah, tapi hanya punya angkot gitu loh. Terus sudah saya masukkan ke rumah sedekah. Tapi di sana sudah 1 bulan enggak laku-laku gitu. Gimana solusinya gitu? Oh, oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Iya, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bandang ya. Yang pertama dulu, Ustaz, dari Niha di Papua. Usia 26 tahun belum dapat jodoh. Mohon doanya, Ustaz. Ya, makanya gini ya. Orang-orang ingat sama Allah kan akhirnya enggak ingat sama masalahnya sebenarnya. Jadi dia ingat sama Allah terus. Tapi saya pun menolak, kalau ingat sama Allah enggak ingat sama masalah. Enggak selesai-selesai tuh, enggak gitu. Masalahnya diingat bersama dia mengingat Allah. Akhirnya dia enggak stres karena yang diingat Allah. Rondonnya perhatikan ya. Bapak Ibu rahmati Allah, para jemaah dan pemirsa di seluruh tanah air. Lihat rondonnya, percaya sama Allah, salat, sedekah. Nanti kalau sudah beres ininya, nanti ayat 5-nya bunyi tuh. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim, Allah akan kasih petunjuk. Yang tadi ya, yang ya, dari Papua ya. Daripada dia mengingat belum berjodoh, ya udah bawa aja terus. Subuh bawa ke Allah, duha bawa lagi, zuhur bawa ke Allah, asar bawa lagi, maghrib bawa ke Allah, isya bawa lagi. Masih kurang menjelang tidur bawa, masih kurang juga lagi tidur ngigo bawa jodoh Allah, gitu. Bangun malam sholat lagi, Allah lagi di sana terus gitu. Insya Allah malah kayaknya menikmati kesendirian nantinya gitu. Nanti ada suami malah ngeganggu lah, gitu kan. Apa sajalah, bahkan hal-hal yang sederhana ya. Allah mengajarkan kita untuk mengingat dia. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengingat dia, itu hal yang sederhana. Apa coba hal yang sederhana? Makan, minum, buang air besar, buang air kecil. Malah ya, buang air besar dan kecil itu doanya lengkap. Mulai dari masuk jamban ada doanya. Ya, jongkok ada doanya. Lagi cebok juga ada doanya. Abis cebok ada doanya. Nyeletingin celana ada doanya. Ada loh nyeletingin celana doanya. Ya Allah jangan sampai kejepit. Ya itu doanya. Gak percaya gue bilangin loh. Artinya di mana aja ada doa, ada mengingat Allah. Lagi nyisir ada doanya. Coba ya, urusannya apa coba? Nyisir sama ingat sama Allah coba. Kalau kita orang yang pakai otak punya ya, urusannya apa coba? Sisir udah ada, kaca udah ada, ngapain kita nyari Allah? Kecuali sisir kagak ada. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyari sisir. Kan ini urusan sederhana, saya bilang gak perlu kita urusan yang gede nih contohnya, urusan sederhana. Tapi kenapa Ustaz? Ketika kita nyisir, kita ingat Allah. Coba doa ganteng apa? Allahumma hasan takhalki wa hasin khulqi. Padahal enggak ada rambutnya. Ya Allah, Engkau sudah membuat diriku ini bagus. Maka baguskan juga akhlakku. Coba. Gara-gara orang pada dandan kagak ingat Allah, dandannya juga kayak begitu. Betul kan? Kegantengannya bukan buat Allah, kecantikannya bukan buat Allah. Kecantikannya buat kamera. Kegantengannya bukan buat Allah, kegantengannya buat nipu perempuan. Subhanallah. Ngelihat geledek ingat Allah. Coba ketika ada petir jeder gitu. Apa doanya? Astagfirullah, a'udzubillah. Ingat sama Allah. Enak loh. Enak. Coba aja. Saya ya kalau lagi lempeng nih, kalau lagi lempeng. Kadang-kadang kita bengkok juga sih. Bener loh, itu tuh pengaruh loh. Ketika misalkan kita memutuskan mau ngebangun sayap ABC misalkan pesantren. Kalau ingat sama Allah kan pasukan kita gerakin dulu. Di atas tanah yang mau dibangun kita sholat dulu. Terus gitu. Nanti Allah yang kirimin bahan bangunannya tanpa perlu bayar. Allah kirimin tukang-tukang yang gak ngerokok. Tukang-tukang yang sholat. Tukang-tukang. Tapi ketika saya lalai, ketika saya lupa, ketika lagi pergi-pergi kemana-mana. Tiba-tiba pulang pembangunan udah dibangun, ada aja masalah, betul itu. Nih sebentar lagi kan banyak orang tua yang akan memberangkatkan anaknya ke luar negeri ya, buat sekolah, buat kuliah. Coba nih, dari mulai sekarang sampai nanti keberangkatan, atau ngelepas anak-anak keluar kota deh, kan ada yang kuliah di ITB, ada yang kuliah di IPB, ada yang kuliah di Lampung, ada yang kuliah di. Coba bawa anak kita ke Allah, titipin Allah. Pokoknya rundown-nya sederhana aja. Iman bahwa bukan kita yang begini, bukan kita yang begitu, tapi Allah. Yang kedua kita sholat, bukan berarti cuma sholat wajib nih, tapi sholat urusan kita nih, urusan masalah kita. Sholat hajat. Kemudian yang ketiga kita bersedekah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya bilang kalau udah waktunya kita emang harus ikhtiar, ya ikhtiarlah. Ikhtiarnya akan menjadi ibadah. Saya sebagai seorang pengusaha misalkan butuh tambahan modal. Yang saya lakukan adalah memanggil direksi keuangan. Coba bikin forecastnya. Bikin analisis keuangannya. Terus kita panggil juga orang produksi, kita panggil juga orang HRD, kita panggil orang untuk bikin yang komprehensif. Enggak gitu. Sebelum itu kumpulin mereka di mana? Di sholat malam. Kita jadi imam nih presidirnya. Direksi di belakang. Habis sholat, salam-salam kita bilang, sebentar lagi kita akan mengajukan pinjaman. Tapi sebelum kita mengajukan pinjaman, kita berdoa yuk. Kalau memang takdirnya pinjaman ini baik, biarlah dia Allah yang bayarin. Kalau memang takdirnya pinjaman ini jelek, biarlah Allah susahin. Kan kira-kira begitu doanya kan. Di ujung doa kita bilang sama Allah, ya Allah, kalau bisa sih kita gak usah minjem lah, bagaimana kayak caranya. Seperti itu. Ini belum apa udah kredit. Belum apa udah utang. Belum apa udah ke dokter duluan. Belum apa manggil tukang. Belum apa udah masang iklan. Yang kayak gini nih yang kagak boleh. Bahwa setelah kita ikhtiar di sejadah, ikhtiar di orang susah, harus masang iklan juga, harus masang spanduk juga, harus kemudian kita manggil tukang juga. Fine, itulah ikhtiar yang sempurna. Doanya iya, sholatnya iya, sedekahnya iya, usaha juga. Usahanya juga iya. Baik Ustaz, sudah ada penelpon lagi. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa, di mana? Dengan Alfi dari Semarang, Pak. Oh iya, silakan, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz gini, ya, saya kan memang lagi ada masalah ya. Saya dulu ceritanya ayah saya itu tuh kepengen banget punya motor Mio. Terus kebetulan sekali subhanallah di kantor itu pimpinan saya dapat hadiah Mio dan dia menawarkan kepada saya untuk membeli seharga 8 juta. Oke, motor itu ya? Dan iya. Dan subhanallah juga semuanya itu diperlancar dengan mudahnya untuk membayarnya gitu. Saya dapat bantuan dari adik saya. Saya dapat ada uang sedikit dari saya. Terus sisanya mungkin kurang 2 jutaan. Rencananya saya mau pinjam ke bank. Gitu. Terus kalau motor ini saya sedekahkan kepada orang tua saya, apa itu boleh Ustaz? Karena saya mengingatnya kedua orang tua saya itu pengen sekali punya gitu loh, di rumah itu pengen sekali. Ya, baik Ibu. Baik. Ya. Ini sebenarnya rada sama dengan pertanyaan yang Bu Endang ya, saya dan kita semua yang ada di sini di masjid. Barangkali kalau di TV ini agak jelas. Oh, kalau dengarnya di TV dari pemirsa dari rumah masing-masing agak jelas. Tapi mohon maaf sekali, saya Yusuf Mansur sama teman-teman yang ada di sini pendengarannya agak kurang karena barangkali saluran ke masjidnya ini agak kurang. Tadi saya agak kelewat tentang Bu Endang. Kalau saya boleh menebak-nebak, dia ngomongnya seperti ini. Dia udah sedekah barang, tapi barangnya gak laku-laku. Bagaimana kira-kira kalau begitu? Dalam-dalam benar nih pertanyaannya. Yang penting mah udah niat. Masalah laku gak laku mah urusan 17. Yang penting kita udah niat, udah bismillahirrahmanirrahim mau ngejual barang ini nanti buat sedekah gitu ya. Kemudian tentang yang Ibu apa yang barusan? Ibu Albi gak salah ya? Ibu Albi ya? Alfi ya? Ibu Alfi ini udah ada pinjaman motor tapi kurang duitnya, mau dijual buat orang tua gimana, boleh gak? Cakep. Buat orang tua mah berkorban dah itu yang benar. Ya kalau perlu gak kudu diminta, kalau buat orang tua mah kita tanya orang tua maunya apa gitu. Itu memang masya Allah ya. Nah kembali ke rundown kita nih, kembali ke urusan kita sedikit ya, bahwa pada akhirnya kualitas ikhtiar kita itu ditentukan sebagaimana kita mengembalikan ke Allah, sebagaimana kita juga melibatkan Allah dan mengembalikan lagi kepada Allah. Di awal ingat Allah, di tengah melibatkan Allah, di akhir pasrah kepada Allah. Jadi tidak benar kalau kemudian kita usaha-usaha baru Allah, enggak. Itu namanya mentok baru ke Allah. Atau untung-untung ke Allah, untung juga salah tuh. Orang nih gak pakai doa, gak pakai segala macam, tiba-tiba untung, baru dia ingat sama Allah. Enggak terlalu benar juga gitu. Pokoknya mah Allah, Allah, Allah. Di setiap tahapan ada Allah. Termasuk saya sering bilang begini ya, ada orang ngomong, Ustadz saya dijodohkan Ustadz sama orang tua, terus saya gak seneng sama calon laki saya gak seneng. Gimana tuh Ustadz? Saya bilang nomor satu, di depan orang tua, alhamdulillah ma, subhanallah. Jadi lu seneng, pokoknya subhanallah ma. Ya lu demen gak? Subhanallah dah. Nah abis itu, abis lakinya pulang, tuh besan pulang, calon ya. Kemudian orang tua juga seneng, cepet-cepet sujud sama Allah. Ya Allah, aslinya mah kegedeman ya Allah. Ya, namanya melibatkan Allah sebelum kejadian kan. Terus dibawa gitu. Sehingga walaupun nanti kejadian, nah berarti ada takdir Allah yang lain. Nah sebelum takdir itu terjadi, kita bisa roba dengan doa kita, dengan sholat kita, dengan sodakoh kita. Rumah udah mau disita, udah dapat surat nih dari bank, itu kan namanya terlambat. Tapi selama belum benar-benar di beslak sama bank, belum terlambat juga. Bawa tuh surat, taruh di atas sejadah. sambil nangis kita liatin tuh surat sambil sholat. Gitu. Ustaz nggak boleh tuh, boleh, beneran boleh, taruh tuh jadi Ka'bah dah tuh. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya sholatin nih biar surat ini, ah, nggak jadi, nggak kejadian, betul. Kita ngajiin. Udah waktunya mah ya, kalau ternyata Allah menakdirkan harus disita, ya biar aja. Kita udah bawa ke Allah kok, berarti keputusan dia itu. Tapi ada orang-orang yang meratapi, ya Allah. Tapi dia gak pernah bawa ke Allah. Jadi saudara-saudara pemirsa yang dirahmati Allah, dalam hidup ini, cobalah dibawa tuh semua urusan kepada Allah. Kenapa coba kita ada sholat duha? Kalau kita pikir-pikir ya, kita seperti laporan sama Allah, apa sih yang mau kita lakukan? Oh hari ini saya mau ketemu orang ya Allah jam 10, jam 2, jam 3, terus ntar malam saya janji sama istri saya. Oke, laporan sama Allah sholat duha. Ya, asik. Kenapa sih ada sholat menjelang kita tidur? Kayak tutup laporan lagi ke Allah. Terus gitu. Kenapa orang-orang gelap-gelap kita disuruh bangun sholat? Coba. Mengawali betul hari kita bersama Allah. Kalaupun lolos, kita baru bangun tidur udah diajarkan. Doa bangun tidur apa? Ustaz? Doanya. Iya. Lupa kita, Ustaz. Kita gak pernah tidur soalnya, Ustaz. Ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ada anak saya doanya lah ya. Alhamdulillah at'amana wasaqana. Itu mah doa, doa makan kakak. Coba ya. Begitu kita buka mata, yang kita ingat Allah subhanallah, cakep. Ada orang-orang yang begitu bangun tidur udah begini palanya. Bangun tidur udah begini. Pusing nih hari ini bayar terakhir. Coba bukannya Allah yang diingat malah kepusingan yang diingat. Ada orang-orang yang bangun tidur saking senengnya dia lupa berdoa sama Allah. Asik loh. Orang-orang yang mencintai Allah tuh orang yang di setiap apapun ingat sama Allah. Dan ternyata kaitannya dengan nikmatnya sedekah. Sedekah pun termasuk rundown. Sedekah pun termasuk pola ikhtiar yang benar. Sebelum laku sedekah, setelah laku sedekah. Sebelum buka warung sedekah, setelah laku warungnya sedekah. Sebelum narik ojek sedekah, setelah selesai ngojek sedekah. Sebelum dagang uduk sedekah, setelah dagang uduk sedekah. Sebelum berangkat kerja sedekah, pulang kerja sedekah. Sebelum gajian di awal bulan sedekah, setelah gajian di akhir bulan sedekah. Di awal mau ngirim proposal sedekah, di akhir proposal sedekah. Terus begitu. Sedekah kita termasuk ternyata dalam rangkaian rundown yang ujungnya adalah mengingatkan kita kepada Allah, Allah bahwa apapun yang kita miliki punya Allah dan harus kita kembalikan lagi kepada Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami hamba-hambamu yang mengingatmu bukan mengingat masalah kami. Amin. Jadikan kami hamba-hambamu yang mengingatmu bukan mengingat hajat kami. Amin. Jadikan kami hamba-hambamu ya Allah yang mengingatmu bukan mengingat dunia kami. Amin. Dan jadikan kami adalah senantiasa orang-orang yang berzikir pada Amin. Rabb, bimbinglah kami Allah. Amin. Senantiasa kami agar tidak lupa kepada-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah kajian kita di pagi yang sangat indah ini. Untuk pertama kita lakukan supaya ingat selalu kepada Allah, pertama iman kepada Allah, kedua tegakkan sholat, ketiga tunaikan zakat atau sedekah insya Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Kami semua kru nikmat sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Setelah ini ada acara lintas pagi. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.